الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-7 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 September 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah kita untuk bermajlis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dalam Umdatul Ahkam. Yang mana pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam sabdanya, "Idza uqimatish shalah," apabila iqamah telah dikumandangkan, "wa hadaral asya," sementara makan malam telah siap dihidangkan, "fabda'u bil asya," maka mulailah untuk kalian menyantap hidangan makan malam tersebut. Dan telah kita sebutkan penjelasan hadis ini dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya apabila kita ingin melakukan atau merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kesimpulannya, hadis ini tidak berlaku secara mutlak. Ada syarat-syarat yang telah dijelaskan di sana oleh para a'immatus salaf rahimahumullahu jami'an. Kita masuk ke hadis yang ke-8. Hadis ke-51 dari silsilatul umdah, berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala shahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, syahida indi rijalun mardiyun. Makna dari kata syahida indi, ai a'lamani wa akhbarani, sebagaimana disebutkan di dalam Kashful Litham. Syahida indi ai a'lamani wa akhbarani, telah mengkhabarkan, telah memberitahukan kepada aku, rijalun mardiyun. Rijal ar-mardiyun, yakni orang-orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan di dalam al-Islam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ardahum indi Umar, dan yang paling mulia, yang paling utama di antara mereka yang telah mengkhabarkan kepadaku tentang hal ini, yakni perkara yang akan kita sebutkan insyaallah, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, syahida indi rijalun mardiyun akhbarani a'lamani rijalun mardiyun, orang-orang yang memiliki keutamaan dan yang paling mulia di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa khabar yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab dan yang selain beliau dari orang-orang yang mardiyun, orang-orang yang memiliki fadilah, al-fudala, al-jahabidah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam naha 'anil salati ba'da subhi, adalah beliau alaihi salatu wassalam melarang kita semua untuk mendirikan salat setelah salat fajar, setelah salat subuh. Hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Wa ba'dal 'asri hatta taghrub. Dan kita pun dilarang untuk melaksanakan salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Pada hadis yang berikutnya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu memiliki makna yang kurang lebih berdekatan. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi' asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la salata ba'da subuh, tidak boleh seorang melakukan salat setelah salat subuh. Hatta tartafi' asy-syams, sampai matahari benar-benar meninggi, yakni sampai matahari terbit. Wa la salata ba'da al-'ashri, dan tidak boleh pula seorang melakukan salat setelah asar. Hatta taghiba asy-syams, sampai matahari terbenam. Qala al-musannif rahimahullah, yakni al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid alaihi rahmatullah, wa fil babi an Ali ibn Abi Talib. Dalam permasalahan ini ada pula hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud, begitu pula Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar, demikian pula Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah. Abdullah ibn Amr ibn al-As, begitu pula dari Abu Hurairah, wa Samurah bin Jundub, wa Salamah ibn al-Aqwa', wa Zaid ibn Thabit, wa Mu'ad ibn Afra', wa Ka'b ibn Murrah, wa Abi Umamah al-Bahili, wa Amr ibn Abasah al-Salimi, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, wa Sunabihi, wa lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh musannif alaihi rahmatullah beberapa jalur periwayatan, sehingga hadis ini bukan hanya datang dari Abu Sa'id Al-Khudri ataupun dari Abdullah bin Abbas yang menukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa deretan sahabat-sahabat mulia yang lainnya yang telah dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan membahas hadis, dua hadis ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah ternukil dalam riwayat Al-Isma'ili, begitu pula dalam riwayat Syu'bah bin Al-Hajjaj alaihim rahmatullah, ucapan Abdullah bin Abbas dalam redaksi yang lainnya. Yani Abdullah bin Abbas mengatakan haddatsani rijalun. Kalau di sini kita lihat syahida indi rijalun. Tapi dalam riwayat Syu'bah bin Al-Hajjaj dengan redaksi yang berbeda, haddatsani rijalun, telah memberitahukan kepada aku sekelompok manusia, sekelompok orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, ahabbuhum ilayya Umar. Ahabbuhum ilayya Umar, yang paling aku cintai dari orang-orang tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, Abdullah bin Abbas mengatakan sami'tu ghaira wahidin. Kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar ghairu wahid, bukan hanya dari satu orang. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, minhum Umar, di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, wa kana min ahabbuhum ilayya, dan beliaulah yang paling aku cintai daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah yang pertama, bahwasanya yang paling dicintai, yang paling dimuliakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabi al-jalil Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bukan artinya di sini beliau, yakni Ibn Abbas, meremehkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. La, bukan itu yang kita fahami dari hadis ini. Karena yang namanya ucapan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum adalah sebuah hujjah apabila tidak diselisihi oleh mayoritas sahabat yang lainnya. Maka di sini Abdullah bin Abbas hanya sekedar menginformasikan, hanya sekedar mengkhabarkan, yang paling aku cintai di antara deretan ashabun Nabi alaihi salatu wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dalam jarur periwayatan yang lain, yakni dalam sanad yang lainnya, selain kisah yang berkaitan dengan awqatun nahi, dinukilkan bahwasanya Abdullah bin Abbas pun memiliki takdir dan tawqir kehormatan yang luar biasa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menjelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lah seorang yang paling mulia setelah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini tidak ada kontradiksi, tidak ada satu hal yang berlawanan antara ucapan Ibnu Abbas dan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Karena Abdullah bin Abbas, di antara faedah yang disebutkan oleh para immatus salaf, di sini akan menjelaskan secara isyarah latifah, dalam isyarah al-latifah, bahwasanya Ibnu Abbas mencintai Umar ibn al-Khattab yang tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bait, bukan bahagian dari Ahlul Bait radhiyallahu ta'ala anhu arda, berasal dari luar. Maka ini membantah dan meluruskan akidah kaum Rafidah yang seakan-akan di antara akidah mereka adalah memuliakan, memuliakan dan memuliakan Ahlul Bait. Akan tetapi dalam praktek nyata, dalam wakil yang ada, mereka justru menjatuhkan kredibilitas, harga diri para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Maka dari ucapan Ibnu Abbas ini bisa kita ambil faedah bagaimana beliau memuliakan seorang Umar bin Khattab yang bukan bahagian dari Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Abbas ma'ruf dari keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas mengatakan syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau masuk kepada khabar yang dibawakan oleh Umar. Apa itu khabar yang disampaikan kepada Ibn Abbas? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil faedah yang ketiga, riwayatul sahabi anis sahabi, yang mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum saling berbagi ilmu, saling berbagi faedah, saling memberikan manfaat antara satu dengan lainnya, dan tidak ada sama sekali di sisi mereka sifatul kibr, menyombongkan diri mereka antara satu dengan yang lainnya. Umar bin Khattab khalifah setelah Abu Bakar, begitu pula beliau adalah seorang yang sangat disegani di dalam Islam. Dan Abdullah bin Abbas pun memiliki keutamaan yang tidak sedikit. Imamul Mufassirin bahkan sejak kecilnya sudah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Akan tetapi itu semua tidak membuat seorang Ibnu Abbas sebagai seorang yang mutakabbir, yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau menerima wejangan, tidak mau menerima khabar, faedah dari orang lain. Justru ketinggian derajat keilmuan yang ada di sisi Ibnu Abbas menambah ketawaduan yang ada di sisi beliau radhiyallahu anhuma secara khusus dan secara umum kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam naha anis salah, beliau melarang untuk kita melaksanakan sholat setelah subuh, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, wa ba'dal asri, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lafad ba'da subhi pada saatnya, pada waktunya insyaallah. Karena di sini kalau kalian perhatikan wahai para talabatul ilm, an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi. Tidak disebutkan di dalam lafaz tersebut ba'da salati subhi. Perhatikan lafaz salat. Karena dengan rincinya apa yang dibahas oleh muhaddisin ini memberikan hukum tersendiri yang insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya. Adapun hadis yang kedua yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da subhi." Perhatikan, bukan la salata ba'da salatas subhi. La salata ba'da subhi. Tidak ada salat setelah salat subuh. Hatta tartafi asy-syamsu. Sampai matahari meninggi. Bisa kalian lihat perbedaan yang ada pada redaksi yang sebelumnya, hatta tatlu asy-syamsu. Sampai matahari terbit. Tatlu dan tartafi memiliki makna yang sama. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan bahasa muradif. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala apa maksud dari terbitnya matahari, apakah ketika terbit langsung dipercilahkan untuk sholat atau harus menunggu matahari agak meninggi sedikit. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak boleh seorang melakukan sholat setelah sholat asar, hatta taghiba syams, sampai matahari terbenam. Dalam dua riwayat ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah yang bisa kita ambil adalah larangan dari Nabi SAW ketika seorang muslim telah selesai menunaikan sholat subuh dan sholat asar. Ketika kita selesai melakukan sholat subuh, maka tidak diperkenankan untuk melakukan sholat nafilah. Jadi dalam riwayat ini, la salata ba'da subhi ay la salata fin nafilati, tidak ada salat sunnah. Tidak ada salat sunnah setelah salat subuh. Kenapa disebutkan oleh para ulama, para syurahul hadis, dengan lafaz nafilah? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan keluarnya hukum yang berkaitan dengan salat wajib. Artinya apabila seorang terlambat untuk melakukan sholat subuh, ternyata dia ketiduran sampai benar-benar matahari itu baru terbit. Matahari baru terbit, baru dia terbangun. Kalau berdasarkan hadis ini yang berkaitan dengan awqatun nahi, waktu-waktu yang dilarang ketika seorang muslim melakukan sholat, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan sholat. Padahal yang dia belum lakukan adalah sholat wajib, sholat subuh. Akan tetapi, karena dijelaskan oleh para syurahul hadith, yang dimaksudkan sholat di sini adalah nafilah, sholat-sholat sunnah. Yang dilarang setelah sholat subuh, yang dilarang setelah sholat asar adalah sholat-sholat sunnah. Adapun apabila dia memiliki kewajiban untuk melakukan sholat subuh karena kesiangan tadi, maka hal itu harus tetap dikerjakan dan ditunaikan, karena kewajiban sholat subuhnya belum tertunaikan ketika dia tertidur dari waktu al-fajr. Kemudian di dalam larangan-larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Larangan-larangan yang ada di dalam dua hadis ini adalah dua waktu. Padahal yang telah dijelaskan oleh para imam, para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, waktu terlarang untuk kita melakukan sholat adalah lima waktu, bukan hanya dua. Waktu yang pertama di sini dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang ada, yaitu setelah sholat al-fajr, setelah sholat subuh. Waktu yang kedua setelah sholat al-asr. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam sebuah fatwanya, beliau mengatakan awqatun nahyi khamsatun bitafsili khamsatun, kata beliau. Yang namanya waktu terlarang untuk seorang muslim melakukan sholat, mendirikan sholat, yakni sholat-sholat sunnah, jangan difahami sholat wajib, sholat-sholat sunnah, itu ada lima waktu bitafsil dengan rincian. Kalau kita melihat dari adillah, dalil-dalil yang ada, adalah lima waktu. Yang pertama, kata beliau, awwaluha, yang pertama, ba'da tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, setelah mat al-fajr, setelah subuh, setelah waktu fajar terbit, yakni setelah fajar as-sadiq terbit, ila tulu'i syamsi, ba'da tulu'il fajri ila tulu'i asy-syamsi, dari waktu fajar sampai, yakni setelah orang menunaikan sholat subuhnya, sampai matahari terbit, seperti yang ada dalam riwayat kita. Kemudian kata beliau, hadza waqtu nahyin la yusalla fihi illa sunnatul fajri, ketika sudah masuk waktu subuh, yakni fajar shadiq, telah dilihat dan telah dikumandangkan waktu adzanul fajar, tidak ada yang diperbolehkan untuk melakukan sholat kecuali sholat-sholat berikut ini. Yang pertama, kata beliau, sunnah al-fajr. Yang pertama, sunnah al-fajr. Yang kedua, faridat al-fajr, sholat subuh, yakni sholat sunnah qabliyah, kemudian sholat subuh bagi laki-laki secara berjamaah atau bagi kaum wanita an-nisa sendiri-sendiri di rumah mereka, atau tahiyatul masjid, atau salat yang ketiga yang diperbolehkan adalah tahiyatul masjid. Insyaallah taala akan kita bahas pada pembahasannya, salat-salat dawatul asbab. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, ba'da tulu'i syamsi ila an tartafi aqida rumhin. Ba'da tulu'i syamsi ila an tartafi aqida rumhin. Waktu yang kedua yang dilarang seorang melakukan sholat padanya, yakni setelah terbitnya matahari, baru terbit matahari. Kalau sekarang mungkin matahari terbit 6 lewat 1 menit menurut sebagian penanggalan dan pembagian waktu yang ada dari Kementerian Agama, 6 lewat 1 menit, maka ini pun dilarang. Jadi bukan artinya langsung ketika 6 lewat 1 menit matahari telah terbit sudah dipersilahkan untuk melakukan sholat, lah. Sampai kapan? Ba'da atau ila an tartafi'a qidarumhin, ila an tartafi'a qidarumhin, sampai matahari tersebut meninggi. Qidarumhin, qida di sini memiliki satu harokat, tidak ada yang kedua dan tidak ada yang ketiga, yaitu dengan kasrahnya al-qaf. Qidarumhin, al-qida maknanya adalah al-qadr, yakni ila an tartafi'a qadarumhin, sampai matahari tersebut tinggi dan meninggi, yang mana tingginya kurang lebih diperkirakan sepanjang 3 meter atau setinggi 3 meter sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah al-fuqaha. Jadi setelah matahari terbit kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit tersebut, baru setelah itu diperbolehkan untuk melakukan sholat. Al-thalith, waktu yang ketiga yang dilarang untuk melakukan sholat, inda wukufiha qabilidh dhuhri, ini yang tidak disebutkan dalam dua riwayat yang ada di hadapan kita. Inda wuqufiha qabilidh dhuhri, ketika matahari tepat berada di pertengahan langit. Ai inda mataqifu fi kabidis sama, matahari tepat berada di pertengahan langit. Hatta tazulu ila jihatil gharbi, sampai matahari tersebut tergelincir ke arah barat, karena matahari terbit dari arah timur. Ketika tepat berada di tengah langit, maka ini juga dilarang untuk melakukan sholat sampai matahari benar-benar tergelincir ke arah barat. Wahwa waktun qasirun, kata Syekh bin Baz, dan itu adalah waktu yang sangat singkat. Nahwu thulus sa'at, kurang lebih 15 atau rubu' sa'ah, 15 sampai 20 menit setelah matahari tepat berada di kabidis sama, pertengahan langit. Ar-rabi', yang keempat, ba'da salatil asri, ila an tasfarra syamsu, setelah salat asar sampai matahari akan terbenam. Belum terbenam, akan terbenam, yang akan mengeluarkan rona-rona merah di sekeliling matahari tersebut. Maka ini juga dilarang. Ba'da salatil asri ila an tasfarra asy-syamsu, sampai matahari mulai mengeluarkan rona-rona merahnya atau kekuningan yang menunjukkan dia akan terbenam. Kemudian waktu yang kelima, indas firariha ila an taghib, dari waktu mengeluarkannya matahari rona-rona merah atau yang berwarna kuning kemerah-merahan tersebut sampai dia terbenam, sampai matahari tersebut terbenam. Jadi ini ada lima waktu. Dua waktu yang ada, yakni saat fajar dan matahari terbit, kemudian satu waktu pada saat matahari di atas pertengahan langit dunia, tepat berada di pertengahan langit dunia, dan dua waktu yang tersisa adalah pada saat waktu sore hari ketika sholat asar selesai didirikan oleh kaum muslimin, kemudian sampai matahari akan mendekati rona merahnya, dan dari rona merah tersebut sampai tenggelamnya atau terbenamnya matahari yang ada. Ini lima waktu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz secara at-tafsil, secara terperinci. Kemudian kata beliau, hadhihi awqatun nahi la yajuzu lil muslim ay yusalli fiha illa al fara'id. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengerjakan salat-salat apapun bentuknya pada waktu-waktu ini, illal faraid, kecuali salat-salat wajib. Allati tafutuhu, ketika dia telah meninggalkan salat wajib yang ada. Fayusalliha fi kulli waqtin, kalau salat wajib kapanpun dikerjakan silahkan. Mau matahari belum terbenam, mau al-fajr belum, atau al-fajr telah terbit kemudian matahari belum terbit, dan yang seterusnya dari waktu-waktu terlarang atau pertengahan matahari di pertengahan langit, maka semuanya waktu kapanpun seorang muslim ketika akan mengerjakan sholat wajibnya maka dipersilahkan, selama dia memiliki udzur syar'i ketika meninggalkan sholat-sholat wajib tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau membahas dua riwayat ini, karena dua riwayat ini dikeluarkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah, ijtama'atil ummah ala karahiyati salatin la sababa laha fil awqatil manhiyun anha, fil awqati al manhiyu anha. Al-imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, ijtama'atil ummah, kaum muslimin telah bersepakat, ala karahati salatin, ala karahati salatin la sababa laha fil awqatil manhi. Kaum muslimin seluruhnya bersepakat bahwasanya salat yang dilakukan pada waktu-waktu terlarang tersebut, lima waktu yang telah kita sebutkan, adalah salat-salat yang makruh, yang dibenci di dalam Islam untuk seorang melakukan. La sababa laha, apabila tidak ada sebabnya. Apabila tidak ada sebabnya dan dilakukan pada waktu-waktu terlarang tersebut. Seorang ingin melakukan salat mutlak setelah salat subuh berjamaah, dia ingin mengerjakan salat sunnah, hanya sekedar salat sunnah, bukan salat sunnah yang dia ganti karena belum mengerjakan salat sunnah qabliyah al-fajr, tapi dia ingin mengerjakan salat sunnah, salat mutlak. Begitu pula kata, atau ketika beliau setelah, atau ketika seorang setelah salat asar ingin mengerjakan salat sunnah, salat mutlak, maka hukumnya salat-salat yang dikerjakan tersebut adalah makruh. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menukilkan ijma' dari al-ummah, ijma' dari seluruh kaum muslimin. Wattafaqu ala jawazil fara'id al-mu'addatu fiha, dan kaum muslimin pun bersepakat bahwasanya al-fara'id, yang namanya salat-salat wajib, diperbolehkan untuk tetap dilaksanakan walaupun dia mendapati waktu-waktu terlarang dari lima waktu yang telah kita sebutkan. Ketika dia belum melakukan sholat-sholat wajib, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib pada waktu-waktu terlarang. Adapun khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para fuqaha adalah seorang yang ingin melakukan sholat sunnah, yang mana sholat sunnah ini memiliki sebab, seperti misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah al-wudu, setelah seorang berwudu ingin melakukan sholat sunnah. Begitu pula sujud tilawah ataukah sujud syukur. Maka salat-salat sunnah yang memiliki sebab. Pendapat yang pertama keluar dari Al-Imam Syafi'i, begitu pula ini riwayat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dan dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah sebagai pendapat yang rajih. Pendapatnya Al-Imam Syafi'i, riwayat dari pendapat Al-Imam Ahmad, kalau disebutkan dalam babul fikih riwayah anil Imam Ahmad, berarti Imam Ahmad di sini memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama bersama Imam Syafi'i, pendapat yang kedua bersama Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang pertama dari Imam Ahmad begitu pula setara dengan Imam Syafi'i dan dipilih sebagai pendapat yang rajih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah jawazi as-shalah bila karahah. Kalau salat-salat sunnah yang ada sebabnya, tahiyatul masjid, sujud syukur, salat wudu dan yang seterusnya, maka hal ini diperbolehkan kapanpun dia kerjakan, walaupun pada waktu-waktu yang terlarang, bila karoha, tanpa ada sesuatu yang makruh sedikit pun, tanpa ada sesuatu yang makruh sedikit pun. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i, riwayat dari Al-Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Muflih di dalam karya beliau yang berjudul Al-Furu', bahwasanya pendapat yang pertama ini laisa anha jawabun sahihun, tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa mengomentarinya, tidak ada yang bisa meluruskan. Akhirnya yang ada kesimpulannya pada seorang Al-Imam Ibn Al-Muflih bahwasanya pendapat ini juga dirojihkan oleh beliau. Adapun pendapat yang kedua, yakni pendapat dari Al-Imam Malik, begitu pula Al-Imam Abu Hanifah, dan salah satu dari riwayat Al-Imam Ahmad, yang mana pendapat yang kedua ini mengatakan al-man'u, secara mutlak dilarang. Apapun sholat yang akan dia kerjakan dilarang. Ketika seorang misalkan masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala setelah sholat asar. Setelah sholat asar, jadi selesai sholat berjamaah dia pulang ke rumah, ada hajat, kemudian dia ingin kembali ke dalam masjid. Menurut pendapat yang kedua, dia tidak perlu melakukan sholat sunnah. Menurut pendapat yang kedua, dia tidak perlu melakukan sholat sunnah. Langsung duduk. Tidak perlu melakukan tahiyatul masjid. Menurut pendapat yang kedua. Tapi menurut pendapat yang pertama, Imam Syafi'i dan yang bersama beliau, seorang yang memiliki sebab, maka dipersilahkan. Bila karohah, tanpa ada sesuatu yang makruh sedikit pun. Dan pendapat yang pertamalah yang rajih dalam permasalahan ini, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan seseorang untuk melakukan salat dawatul asbab, di antaranya adalah yang dinamakan para ulama dengan tahiyatul masjid. Ketika seorang masuk ke dalam masjid, maka mereka tidak diperkenankan, atau seorang tersebut tidak diperkenankan untuk mengerjakan atau duduk secara langsung, tidak diperkenankan untuk duduk secara langsung kecuali telah melakukan salat dua rakaat. Kecuali dia telah yarka rak'atain. Maka pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran, wallahu alam bisawab. Kemudian pada riwayat yang kedua, riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, disebutkan di dalam sebahagian kutub Al-Mu'arrifin, begitu pula kutub Tabaqat As-Sahabiyah, ta'arif dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana nama beliau adalah Sa'id Ibn Malik. Abu Sa'id Al-Khudri memiliki nama asli Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan. Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Ibn Tha'labah Ibn Ubaid Al-Khudri. Afwan. Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Ibn Tha'labah Ibn Ubaid Al-Khudri. Abu Sa'id, nama beliau adalah Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Ibn Tha'labah Ibn Ubaid Al-Khudri. Dan Al-Khudri ini merupakan sebuah nisbah yang disandarkan kepada sebuah kabilah yang bernama Khudrah dari kota Al-Madinah. Dan beliau adalah seorang sahabi yang jalil, yang mulia, yang telah mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebanyak 12 peperangan, dan sahabat-sahabat yang lainnya pun telah meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Sa'id, di antaranya adalah Abdullah ibn Umar, begitu pula Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhum. Dan dari kalangan tabi'in banyak sekali yang mengambil riwayat atau yang menjadi murid dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik, di antaranya adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu alaihi rahmatullah. Dan beliau wafat pada tahun ke-74 Hijriyah dan dimakamkan di Baqi' di sisi masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, kurang lebih memiliki redaksi yang sama dengan ucapan Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Ada sedikit faedah dari apa yang disebutkan oleh para syurahul hadis, dari apa yang berkaitan dengan sunnatul qabliyah, salat sunnah yang dilakukan sebelum al-fajr. Kemudian seorang tidak memiliki waktu untuk melakukannya karena beberapa sebab, karena mungkin ketiduran, tidak sempat dan yang seterusnya, sehingga fata anhu, dia kehilangan untuk mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Maka apakah apabila dia mengerjakan salat sunnah tersebut setelah al-fajr diperbolehkan ataukah tidak? Artinya apakah masuk ke dalam khilaf yang barusan kita sebutkan, termasuk salat sunnah dawatul asbab ataukah tidak? Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang datang dari Qais ibn Amr ibn Sahal. Sebuah riwayat yang datang dari Qais ibn Amr ibn Sahal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatis shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau menuju masjid, sehingga seorang muadzin melafadzkan atau mendirikan iqamah, menegakkan iqamah. Fa uqimatis shalah. Lafaz-lafaz iqamah ditegakkan atau dilafadzkan oleh al-muadzin. Fa shallaitu ma'ahu as-subuh. Maka aku pun melaksanakan salat subuh bersama beliau. Siapa tadi sahabatnya? Qais ibn Amr ibn Sahal. Fa shallaitu ma'ahu as-subuh. Aku salat subuh berjamaah bersama beliau. Thumman sarafa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Yani beliau kembali ke rumahnya. Fa wajadani usalli. Maka ketika perjalanan dari masjid menuju rumah beliau alaihi salatu wassalam, dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara masjid dengan rumah beliau, yakni rumah Aisyah, fa wajadani usalli. Beliau mendapati aku sedang melakukan salat. Faqala. Maka beliau mengatakan, "Mahlan ya Qais." Ada apa ini wahai Qais? Ada apa ini wahai Qais? Ashalatani ma'an? Apakah engkau setelah melakukan salat subuh berjamaah bersamaku mengerjakan salat yang kedua lagi? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban dari Qais ibnu Amr ibnu Sahal? Maka qultu, aku menjawab, kata Qais, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam akun raka'tu raka'atai al-fajra." Wahai Rasulullah, aku belum sempat tadi mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Wahai Rasulullah, aku belum sempat tadi mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah sebelum al-fajr, ikhwati fillah ya ra'akumullah, keutamanya telah kita ketahui bersama, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah terukil dari beliau ketinggalan untuk mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnahnya saja sudah seperti itu kemuliaannya, apalagi salat subuhnya. Aku belum mengerjakan salat sunnah sebelum subuh tadi wahai Rasulullah, kata Qais. Qala fala ba'sa idzan. Oh, kalau begitu tidak mengapa. Jadi mendapatkan takrir, mendapatkan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh Qais ibnu Amr ibnu Sahal ketika beliau luput dari mengerjakan salat sunnah al-fajr, kemudian diganti melakukan salat sunnah tersebut pada saat setelah salat subuh berjamaah. Dan telah kita sebutkan dalam beberapa majelis bahwasanya ketika seorang ketinggalan dari melakukan salat subuh atau sholat sunnah subuh, maka dia dihadapkan pada dua pilihan. Yang kedua-duanya dipersilahkan untuk dia lakukan. Yang pertama melakukan sholat sunnah al-fajr setelah sholat subuh berjamaah, yakni sebelum matahari terbit. Atau pilihan yang kedua adalah dia melakukan sholat sunnah tersebut setelah matahari terbit, yakni ketika sudah meninggi kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Kalau kita ya mungkin sekitar 6.15, 6.20 baru diperkenankan untuk melakukan sholat. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa faedah tambahan yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah zikir itu wajib ataukah tidak? Ya, ini zikir setelah sholat mungkin maksudnya ya. Karena ana biasa lihat santri selesai salam tidak zikir. Hadakumullah ayuhat talabah. Zikir hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Akan tetapi seorang sunni salafi, apalagi menisbahkan dirinya telah mengikuti jalur da'watus salafiyah, tidak pantas untuk meninggalkan sunnah ini. Karena ini adalah kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Sehingga apabila seorang meninggalkan zikir setelah sholat lima waktu, maka dikhawatirkan kejujuran dia terhadap nisbahnya kepada da'watu as-salafiyah. Bagaimana mungkin dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabat, sementara sunnah yang dilakukan oleh beliau saja tidak rutin dia kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apakah salat arba'in itu dan bagaimana hukumnya? Salat arba'in, salat yang dilakukan 40 waktu. Yang mana salat ini berdasarkan sebuah hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin sebagai hadis yang lam yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam kita beramal. Karena hadis dhaif tidak untuk diamalkan. Ini berkaitan dengan seorang yang mengunjungi kota Al-Madinah. Ketika dia berhaji biasanya akan ada 8 hari sholat atau 8 hari tinggal di kota Al-Madinah, dan satu harinya 5 waktu sholat, sehingga 8 dikali 5 ada 40 waktu sholat. Yang mana dalam hadis tersebut di antara keutamaan yang disebutkan adalah dia akan terbebas dari api neraka. Sehingga banyak sekali muslimin hujjaj dari negara kita yang semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka, hadanallahu wa iyyahum ila sawa'is sabil, yang berlomba-lomba dalam mengerjakan salat arba'in ini. Dan apabila ada satu salat saja, misalkan duhur atau ka'asr, mereka tidak mengerjakan, maka akan ada penyesalan yang sangat. Nah, ini berarti dia mereka melakukan salat arba'in berdasarkan sebuah hadis yang dhaif. Tanpa perlu hadis yang dhaif, salat di masjid Nabi alaihi salatu wasallam memiliki keutamaan yang luar biasa. Satu kali sholat lebih baik daripada 1000 kali sholat. Maka cukupkanlah diri kita dengan hadis-hadis yang sahih, karena hadis yang dhaif bukanlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, apa yang harus dilakukan seorang yang safar ketika dia belum mengerjakan sholat asar, sholat maghrib sampai sholat isya telah selesai ditegakkan pada tempatnya? Apabila dia belum mengerjakan sholat asar, maka kerjakanlah sholat asar terlebih dahulu. Misalkan seorang musafir akan pergi ke Surabaya jam 6 sore dari Balikpapan. Jam 6 itu belum masuk waktu maghrib. jam 6 belum masuk waktu maghrib, maka kemungkinan besar dia sampai di, ya anggaplah dia sampai di tempat keluarganya atau tempat mukimnya, rumahnya pribadi di Surabaya tersebut jam 9 malam atau jam 10 malam. Maka berarti dua sholat yang belum dia kerjakan, maghrib dan isya. Dan pada posisi jam 10 malam tersebut adalah waktu isya. Bukan berarti ketika dia sampai di rumahnya, istirahat, istihmam dan yang semisalnya, dia mengerjakan sholat isya terlebih dahulu, karena saat itu pada saat waktu isya. Lah, ini kesimpulan yang salah. Karena sholat itu adalah tertib, sesuai dengan waktunya. Fajr terlebih dahulu, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, kembali lagi ke al-fajr. Ketika dia mulai mengerjakan sholat maghrib, walaupun dia di waktu isya, kerjakan dulu sholat maghrib. Sholat maghrib dulu dia kerjakan 3 rakaat, karena dia seorang musafir, dilanjutkan dengan jama' takhir, dengan mengerjakan sholat isya sebanyak 2 rakaat. Cukup. Gak perlu dia itmam, gak perlu dia sempurnakan menjadi 4 rakaat. Begitu juga pada pertanyaan, apabila dia belum mengerjakan sholat asr, sementara ada pada waktu isya, ya dia kerjakan dulu. Kalau dalam musafir, dia kerjakan 2 dulu. 2 rakaat sholatul asr yang seharusnya tidak boleh dia tinggalkan sampai matahari terbenam. Tapi mungkin karena satu keadaan, dua keadaan, sulit mungkin bagi dia untuk mengerjakan. Maka apabila dia tidak memiliki waktu kecuali pada saat isya tersebut, maka dia mengerjakan sholat asr 2 rakaat terlebih dahulu, disambung lagi al-maghrib 3 rakaat, dan disambung lagi al-isya 2 rakaat, karena dia adalah seorang musafir. Tapi kondisinya apabila dia berada di kereta misalkan, atau di bis lah ya, kalau di Kalimantan ini, di Samarinda, dia mengetahui dia berangkat dari Samarinda ini menuju Balikpapan jam 4 sore, sementara dia belum mengerjakan sholat asar, belum mengerjakan sholat asar, sibuk persiapan koper ini itu, keluarganya, anaknya, istrinya. Sampai di terminal Sungai Kunjang, dia masuk ke bis. Dia yakin sampai di Balikpapan ini akan lewat waktu asar. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia menunggu sampai di Balikpapan, kalau dia menunggu sampai di Balikpapan baru mengerjakan sholat asar dalam kondisi langit sudah gelap, artinya waktu maghrib sudah masuk, mungkin juga waktu isya sudah masuk. Maka ini sebuah ijtihad atau sebuah sikap yang salah. Ketika dia yakin akan sampai di Balikpapan malam hari, keluar dari waktu asar, maka dia mengerjakan sholat asar di perjalanan. Dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa melobi sang supir untuk turun sebentar, singgah, melakukan sholat asar 2 rakaat di pertengahan jalan Samarinda Balikpapan. Atau kalau tidak memungkinkan, sekian banyak masalah, sekian banyak maslahat, orang banyak, tidak mungkin berhenti, harus terus jalan. Supirin juga di lobi, gak mau, dikasih uang juga gak mau. Mau gak mau, dia harus mengerjakan sholat asar tetap. Karena waktunya akan habis ketika dia tunggu di Balikpapan. Tetap dia mengerjakan sholatul asar dalam keadaan duduk. Mengerjakan sholatul asar dalam keadaan duduk. Di bis tersebut, rakaat atau takbir yang paling pertama, yaitu takbiratul ihram, dia cari di mana arah kiblat. Dia bertakbir dengan takbiratul ihram menghadap kiblat, kemudian dia duduk seperti biasa di tempat duduknya. Maka syahidnya adalah ikhwati fillah ya ra'akumullah, apabila kita yakin sampai di tempat tujuan sudah keluar waktu, maka segera melakukan sholat kapanpun dan dimanapun tempat yang kita berada padanya. Kalau bisa turun, walhamdulillah. Bisa di lobi supirnya, walhamdulillah. Tapi kalau tidak mungkin kan, maka masuk kepada babud darurah, yang kita harus mengerjakan sholat pada waktunya. Tapi kalau sudah terjadi seperti di pertanyaan, sudah waktu isya, belum asar, belum maghrib, belum isya, ini sudah dia kerjakan asarnya 2, maghribnya 3, dan isyanya 2. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu ya Rabbi.